padre, anche di sì. Dan ada satu hal di selain Al-Quran, bantuan sholat. Kalau boleh jamaah sekalian setiap hari bersedekah, khusus bulan Ramadhan. Berapa terserah. Pokoknya jangan lewat satu hari belum sedekah. Mampu 100 ribu, alhamdulillah. Tidak mampu 10 ribu. Tidak mampu 1000. Tidak mampu 500. Tidak mampu koin 100. Pokoknya harus bersedekah. Dibiasakan. Karena bulan Ramadan bulan mulia. Kita tunjukkan kedermawan kita lewat sedekah, akan Allah tunjukkan kedermawannya lewat ampunan dosa. Terus yang terakhir adalah doa. Terutama doa pas buka puasa. Doa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watun lis-sha'imi la turaddu 'inda fitri. Ada satu doa bagi orang yang berpuasa, tidak akan ditolak oleh Allah. Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah pas lagi buka puasa. Jadi anda lagi duduk daripada nongkrong-nongkrong ya, atau esen-esen atau bebe-bebe ya, nunggu puasa kan, kira-kira tinggal 3 menit atau 5 menit, angkat tangan yang berdoa. Berdoa, tumpahkan segala hajatnya, segala permasalahannya, karena kesempatan doa itu makbul. Dan jangan berhenti doa sambil menunggu. Begitu anda dengar azan, baru baca doa, buka puasa. Itu kesempatan jemaah sekalian. Ini ada kesempatan emas bagi kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan sampai habis, tapi kita belum diampuni Allah. Na'udzubillah. Mohon jemaah sekalian, sayang sekali kalau kita diampuni Allah di bulan Ramadan dan kita dibebaskan oleh Allah di bulan Ramadan dari neraka jahannam. Kira-kira kapan diampuni lagi? Kalau bulan Ramadan yang namanya bulan ampunan, bulan yang di dalamnya terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka, terikat syaitan, tapi kita belum termasuk diampuni Allah, kapan diampuni lagi? Kalau di bulan Ramadan kita belum mampu menjadi ahli surga karena kesempatan pintunya terbuka, malah kita na'udzubillah belum mampu memindahkan diri dari neraka karena neraka tertutup, berarti kita sia-sia sepanjang hayat. Kalau Ramadan aja tidak berguna bagi kita, ini kasih tanda kasih sayang ya Allah, memberikan musim-musim untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah tahu manusia sepanjang umurnya dan sepanjang tahunnya dilalaikan oleh dunia dan hawa nafsu. Oleh karena itu Allah bantu di bulan Ramadan buka pintu surga, tutup pintu neraka dan mengikat syaitan. Allah memberikan kemudahan biar anda mau beribadah, biar anda mau menjaga diri, biar anda mau selamatkan diri dari neraka jahannam. Hadiah yang terbesar di bulan Ramadan kalau anda terpilih yang sudah bebas dari neraka jahannam. Ini hadiah yang terbesar. Oleh karena itu ulama berkata, Ramadan madrasatus salihin, madrasah bagi orang saleh, sekolah bagi orang saleh untuk menambah iman, menambah takwa, mendapatkan segala ampunan lahir dan batin. Di akhir Ramadan kita terpilih di hari lebaran. Karena ada satu hadis menjelaskan, malaikat salat id ikut salat id bersama umat Islam, begitu selesai salat id membagi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sudah diterima di bulan Ramadan, bebas dari neraka jahannam. Siapa yang tidak mau bebas? Mudah-mudahan dalam nama Allah yang agung dan mulia, untuk semua yang hadir, ya Allah, aku mohon ya Allah, ya Arhamar Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, selamatkan wajah bapa ibu dari siksa neraka jahannam. Bebaskan kami, orang tua kami, dan anak-anak dan cucu kami dari siksa neraka jahannam ya Allah. Mudah-mudahan kita semua selamat. Itulah yang anda tunjukkan perjuangannya seikhlas-ikhlasnya di bulan Ramadan. Jangan kita termasuk orang yang tidak diampuni Allah. Jangan kita termasuk orang yang tidak diberikan kasih sayangnya Allah. Jangan kita termasuk orang di bulan Ramadan tapi Allah tidak peduli dengan kita. Jangan sampai sayang sekali jemaah sekali. Sayang sekali. Kalau kita tidak diampuni dan tidak dirahmati Allah di bulan Ramadan, kira-kira kapan dia dapat diampuni? Oleh karena itu saya mohon. Saya mohon dengan segala firman. Barban yang baca Al-Quran, barban yang munajat dan doa, barban yang sedekah, barban yang salat malam, bukan hanya tarawihnya, bisa ada juga di rumah saat kita sendirian, walaupun dua rakaat, tutup dalam witir, tapi kita bisa muhasabah setiap malam sama Allah. Kita duduk di tempat sendiri, di kamar kita sendiri, kita muhasabah, buka hatinya, buka jiwanya kepada Allah. Tunjukkan masalahnya, tunjukkan permasalah, tunjukkan musibahnya, tunjukkan dosanya, tunjukkan kekurangannya. Biar Allah tahu, semuanya Allah Maha tahu. Tapi Allah senang bisikan-bisikan munajat hamba. Tanpa kita minta sama Allah apa-apa, Allah tahu apa niat kita, Allah tahu isi hati kita, Allah tahu segalanya. Tapi Allah menunggu bisikannya ini. Ya Allah, itu Allah suka. Allah suka. Apakah anda keberatan membuat sebuah amalan yang Allah suka? Allah suka bisikan doa. Walaupun Allah belum terima saat ini, jangan anda berfikir Allah tidak mau terima doa kita. Justru Allah sudah mau terima, tapi Allah masih senang bisikan doa anda. Biarkan Allah senang. Cukupkan bagi kita, walaupun tidak diterima doa kita, cukup Allah senang dalam bisikan munajat kita. Allah senang dalam suara doa kita. Alhamdulillah kalau Allah senang sama kita. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua jemaah sekalian. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin supaya ketemu bulan puasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita benar-benar bersungguh-sungguh mulai malam ini kita nawaitu, ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Nanti engkau ya Allah melihat bagaimana hamba. Itu yang saya harapkan. Kita sudah ada niat, ya Allah sampaikanlah aku pada bulan Ramadan, nanti engkau lihat saja apa yang saya akan lakukan. Anggap ini kita lagi berjuang dan melawan hawa nafsu. Memang syaitan terikat, tapi hawa nafsu belum terikat. Syahwat belum terikat. Dunia belum terikat. Godaan belum terikat. Bagaimana kita bisa meningkatkan semuanya itu dalam ikhlas dan sungguh-sungguh nawaitu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali mereka mau merubah nasib diri sendiri. Kita mau azan. Sudah berapa minit? Sudah? Stop. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena waktunya sudah maghrib, kita masih ada bersiap-siap wudu dan insyaallah kita akan salat di sini. Mudah-mudahan insyaallah aktivitas kami ini insyaallah berikan buat jemaah. Insyaallah selepas bulan Ramadan kami akan buat website khusus. Jadi segala aktivitas kita dan segala program kita bisa insyaallah jemaah di mana saja berada bisa ikut. Insyaallah mulai habis puasa kita ada banyak gerakan, ada program Aku Cinta Ya Rasulullah. Dan saya menghimbaukan semua umat Islam di Indonesia untuk mengikuti program ini. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana sistemnya. Karena saya harap lewat program Aku Cinta Ya Rasulullah kita bisa praktik, bukan hanya sebatas aku cinta ya Rasulullah, hanya lidah saja yang berbicara. Tapi aktivitas kita menunjukkan kita benar-benar cinta Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dalam kesempatan bulan Ramadan Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan apa yang saya berikan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan anda sekalian dikuatkan lahir dan batin agar mengamalkan dan dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama bulan Ramadan dan mendapatkan bebas dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.